من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Masih melanjutkan daripada penjelasan tentang at-taubah. Para ulama bahwasannya at-taubah memiliki 5 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah al-ikhlas dalam bertaubat. Ikhlas karena mengharapkan ridha Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, menyesal karena telah terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berhenti, tidak lanjutkan perbuatan tersebut. Dan kaitannya dengan masalah ini, apabila dosa tersebut antara dia dengan Allah Azza wa Jal, maka dia cukup tidak dengan menjelaskan kepada orang lain ataupun dengan menyebutkannya kepada orang lain. Cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia perbaiki dirinya. Adapun jika kaitannya dengan sesama hamba, maka dia harus mengembalikan kezaliman-kezaliman yang sesama hamba tersebut. Dan ada rinciannya pada pertemuan sebelumnya. Jika kezaliman tersebut berupa harta, harus bagaimana? Jika kezaliman tersebut berupa ini kezaliman secara fisik, dan apabila kezaliman tersebut seperti apa? Yang keempat adalah berazam untuk tidak pernah lagi mengulangi perbuatan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, untuk pertemuan ini kita akan membahas syarat yang kelima daripada syarat taubat, dan ini merupakan syarat terakhir yang disebutkan oleh para ulama. Yakni terkait dengan zaman waktu diterimanya taubat. Apabila seseorang bertaubat di waktu yang sudah tidak lagi diterima taubat padanya, maka taubatnya tidak lagi bermanfaat. Dan waktu diterimanya taubat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah waktu di mana hal tersebut terkait dengan masing-masing orang, yakni ajalnya. Yang kedua, waktu yang itu merupakan waktu secara umum tertutup untuk seluruh manusia. Adapun yang mana waktu tersebut, yakni waktu taubat tersebut, adalah waktu di mana manusia, ya, setiap insan nyawa belum sampai pada tenggorokannya, ajal menjemputnya. Apabila ajal telah sampai, ya, nafas terakhirnya, ya, ini disebut dalam hadis ini al-gharghar. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum sampai pada gharghar. Yani nafas terakhirnya. Dia telah melihat alamiah, melihat putnya. Meskipun dia masih bisa benar, katakanlah anak lihat malakul maut, kemudian dia berkata la ilaha illallah, maka kalimat tersebut tidak diterima. Atau dia menyatakan ya Allah saya bertobat kepadamu dari seluruh dosa, maka ucapannya tidak lagi diterima. Na'udzubillah. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an menyatakan wa laisatit taubatu lil ladzina ya'malunas sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Bukanlah taubat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat sayyi'at, berbuat dosa-dosa, hingga di saat salah seorang mereka didatangi oleh kematian, kematian menjemputnya, dia mengatakan inni tubtul an, aku bertobat sekarang. Maka keadaan seperti ini adalah keadaan di mana sudah tidak lagi bermanfaat taubat. Ini keadaan di mana Fir'aun yang Allah melaknatnya di dalam Al-Qur'an, dia di saat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyatakan amantu fi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbul Alamin, yakni Rabbnya, Tuhannya Musa dan Harun. Maka saat itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-an waqad asaita qalbu qablu. Apakah sekarang sedangkan sebelumnya engkau berbuat maksiat dan maksiat? Demikian di dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan Fir'aun. La'anahullah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, kita tidak tahu kapan datangnya ajal kita, dan telah banyak pelajaran-pelajaran yang kita lihat, kita saksikan seseorang dalam keadaan sehat wal afiat, ya, tiba-tiba kita mendengar berita fulan meninggal dunia. Kematian-kematian yang mendadak banyak sekali. Entah karena penyakit tertentu ataupun tanpa penyakit tertentu. Mungkin serangan jantung atau mungkin terjadi kecelakaan, apalagi sekarang kita dihadapkan pada sekian banyak musibah-musibah terjadi. Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan Barat, sebelumnya Nusa Tenggara Timur, belakangan Nusa Tenggara, sebelumnya Nusa Tenggara Barat, kemudian Nusa Tenggara Timur, dan barusan juga saudara-saudara kita di Kota Palu, Donggala, mengalami musibah malapetaka. Menjadi peringatan bagi kita semua kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan peringatan kepada kita. Ingat kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas kita semua. Saat ini jika Allah kehendaki, ya, bumi yang kita pinjat ini, bumi yang kita duduki ini bisa seketika terbelah dan kita masuk di dalamnya. Sebagaimana terjadi pada saudara-saudara kita di Palu sana. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah menunda-nunda masa taubat. Jangan pernah merasa kita ini masih panjang usianya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiris subah. Jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu waktu sore. Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu waktu pagi. Allah Azza wa Jalla telah banyak memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Allah menyatakan di dalam surat At-Taubah, "Awala yarawna annahum yuftaluna fi kulli 'am marratan aw marratain?" Tidakkah mereka melihat bahwasanya kami telah memberikan ujian kepada mereka, memberikan petaka, musibah kepada mereka, fi kulli 'am, pada setiap tahunnya, marrah sekali, aw marratain, atau dua kali. Diberi ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tsummala yatubun, kemudian mereka tetap tidak mau tobat. Jadi peringatan-peringatan itu semua kaum muslimin, Allah masih sayang kepada kita. Allah memberikan peringatan kepada kita. Allah jadikan orang lain sebagai ibrah, apakah kita mengambil pelajaran ataukah tidak? Apakah kita masih juga menunggu untuk kita justru yang dijadikan ibrah oleh Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah. Summahum la yadzakkarun, kemudian mereka tidak mau untuk mengambil pelajaran. La yatubun walam yadzakkarun, tidak mau bertobat dan tidak mau mengambil pelajaran. Maka jika demikian kaum muslimin, pada hakikatnya kita hanya menunggu datangnya azab Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan juga dengan ini kita sepantasnya senantiasa kepada sesama kaum muslimin memberikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin saudara-saudara kita yang masih meninggalkan sholat. Kita ajak mereka untuk mendatangi masjid-masjid, untuk mengerjakan sholat-sholat lima waktu. Peringatan yang telah tampak terlihat di hadapan mata kita dari Allah Azza wa Jalla, untuk memberikan rasa takut dalam diri-diri kita bagi orang-orang yang beriman. Fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian terhadap musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Musibah kalau sudah menimpa, maka dia tidak lagi pandang bulu. Orang yang rajin sholat ke masjid, orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah, dan orang yang fajir, pemaksiat, orang ahli maksiat, disamaratakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam azab. Maka sekali lagi kaum muslimin, waktu di mana kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nafas kita, maka gunakan sebaik-baiknya untuk kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah menyatakan, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin." Maka di saat mereka telah melihat siksa kami, adab kami, mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah semata dan kami ingkari segala sesuatu yang kami sembah selain Allah Azza wa Jalla. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka itu semua tidaklah bermanfaat bagi mereka di saat adab kami telah ditampakkan kepadanya. Seseorang di saat mereka, seseorang di saat dia didatangi oleh malakul maut, maka akan ditampakkan tempat kedudukannya, apakah di dunia, apakah di surga ataukah di neraka. Maka itulah di saat ditampakkan tersebut, falamma ra'au ba'sana, di saat dia melihat adab kami, saat itu sudah tidak lagi bermanfaat. Tidak lagi bermanfaat. Kematian selagi akan merenggutnya, apapun tidak akan bisa menghalangi daripada datangnya kematian. Idza ja'a ajaluhum fala yasta'siruna sa'an wala yastaqdim. Jika telah datang ajal mereka, maka tidak akan bisa diakhirkan, ditunda, sesaat pun tidak pula diajukan. Ditunda tidak bisa, diajukan juga tidak bisa. Di saat melihat azab tersebut, ya orang-orang yang beriman, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang beriman, di saat dia hendak meninggal dunia akan ditampakkan neraka padanya. Ini neraka yang seandainya kamu kafir kepada Allah, maka inilah tempat kamu. Tetapi karena kamu telah beriman, maka kemudian ditampakkan kedudukan dia di surga. Ini kedudukan kamu. Sehingga orang-orang yang beriman, meskipun kematian itu berat, terasa ya, sangat berat dan sangat menyakitkan, akan tetapi dengan melihat surga akan terasa ringan. Ruhnya akan keluar dengan pelan. Berbeda dengan orang-orang kafir, akan ditampakkan kepadanya surga yang pertama. Ini seandainya kamu beriman kepada Allah, tempatmu di sini. Kemudian setelah itu, karena kamu kafir, maka tempatmu adalah azab neraka, terlihat gejolaknya. Maka di saat itu berselerak ruhnya dalam tubuhnya, lari dia ke sana kemari dalam tubuhnya, ingin lari daripada neraka. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat pencabut nyawa mencabutnya dengan keras, sangat keras. Wan naziati gharqa, demi yang mencabut dengan sangat keras. Ini para malaikat ya, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya sudah tiba waktunya bagi kita semua untuk senantiasa mengkoreksi diri-diri kita, mempersiapkan pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengan dirinya. Adapun orang-orang yang takut bertemu dengan Allah karena dosa-dosa dia, maka Allah pun murka dan benci pertemuan dengan hamba tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Yang kedua daripada zaman tidak lagi diterima taubat adalah berlaku secara umum, yakni waktu di mana matahari terbit dari arah tenggelamnya. Kalau di tempat kita ini matahari terbit dari timur, maka di saat kemudian terbit dari barat, itulah hari di mana tidak lagi diterima taubat seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah." tidak akan terputus hijrah hingga terputus taubat. Wala tanqati'u taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan tidak akan terputus taubat hingga matahari terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Ini sesuatu yang pasti terjadi. Karena merupakan sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Dan juga diberitakan di dalam Al-Qur'an di mana Allah azza wajalla menyatakan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datang kepada manusia sebagian tanda-tanda kebesaran Allah azza wajalla. Para mufassirin sepakat maksud daripada terjadinya hal tersebut adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. La yanfa'u nafsan imanuha, maka keimanan seseorang tidaklah bermanfaat pada hari tersebut. Pada hari matahari terbit dari barat. Lam takun amanat min qabl, di mana mereka tidak beriman sebelumnya, au kasabat fi imaniha khair, atau mereka mengusahakan dalam keimanan tersebut kebaikan. Artinya apa kaum muslimin? Artinya bagi orang-orang yang beriman pun di saat dia hendak menambah amalannya sudah tidak lagi bisa. Orang yang kafir mau beriman dia tidak bisa. Orang yang sudah beriman mau menambah amalannya atau bertobat dari maksiatnya sudah tidak bisa. Itu belum kiamat, belum. Tanda-tanda terjadinya kiamat. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian tersebut, tiba-tiba matahari ya tidak nampak, ditunggu untuk kemudian pagi hari terbitnya matahari tersebut, tetapi ternyata tidak terbit-terbit hingga kemudian tiba-tiba matahari tersebut kembali terbit dari barat. Maka seluruh manusia pada saat itu bersujud kepada Allah azza wajalla dan mengatakan beriman, benar apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diberitakan oleh Al-Qur'an. Akan tetapi pada saat itu keimanan sudah tidak lagi bermanfaat. Orang yang ahli maksiat dia bertobat kepada Allah, ya Allah saya bertobat kepadamu. Orang-orang kafir menyatakan saya beriman kepada Rasulullah Muhammad, saya beriman kepada Allah, tetapi sudah tidak lagi bermanfaat saat keimanan tersebut. Sudah tidak lagi bisa menambahkan dan mengurangi, ya sudah ditutup semua catatan amalan manusia pada saat itu. Meskipun manusia berada dalam kehidupan yang serba mewah pada saat tersebut, rezeki Allah Allah bukakan dengan selebar-lebarnya. Hanya saja kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memunculkan satu binatang melata dari muka bumi ini yang disebut dengan dabbatun tukallimun nas. Dabbah binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia. Semua manusia diajak bicara oleh dabbah ini. Dan binatang ini, wallahu alam bentuknya seperti apa tidak disebutkan dalam hadis, akan tetapi kita percaya akan kesahihannya dan juga hal tersebut tersebut di dalam Al-Qur'an. Dabbatun tukallimun nas annan nas kanu bi ayatina la yuqinu. Ya. Bahwasanya manusia tidak beriman, tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu binatang tersebut kemudian memberikan tanda kepada setiap manusia. Tidak ada yang tersisa. Semua manusia satu persatu ini beriman, ini kafir, ini beriman, ini kafir. Yang ada keimanan walaupun setitik saja maka akan diberikan label keimanan. Sekecil apapun. Karena dia ada keimanan di dalamnya. Sudah tidak lagi bertambah dan tidak lagi berkurang. Dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus angin yang berhembus sangat pelan, sangat halus, sangat lembut dan sangat harum menyentuh setiap orang-orang yang beriman. Dan setiap kali tersentuh oleh angin tersebut maka orang-orang yang beriman meninggal dunia. Sehingga tidak tersisa satupun manusia yang beriman pada muka bumi pada saat itu. Dalam keadaan bumi ini penuh dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dan berbagai macam glamor, dengan berbagai macam kemajuan, manusia hidup dengan kemewahan, akan tetapi tidak ada keimanan. Rasulullah SAW menggambarkan mereka hidup seperti binatang. Orang-orang kafir tersebut Mereka hidup dalam keadaan mengerikan, seperti binatang. Berzina di tengah jalan, biasa mereka lakukan. Bahkan yang paling baiknya istilahnya, orang yang mau berzina untuk kemudian menepi di pinggir jalan ataupun di tempat yang sedikit tertutup. Itu yang paling baiknya, berzina. Maka di saat itulah kemudian tuqamus sa'ah, ditegakkan hari kiamat. Yani la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq, syiraril nas. Tidaklah kiamat terjadi melainkan menimpa kepada manusia-manusia yang paling jelek. Tidak akan ada satupun orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya mengalami hari yang sangat mengerikan tersebut. Dan pada hari Jumat terjadinya hari kiamat, sebagaimana di dalam berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah dua waktu yang dengannya sudah tidak lagi bisa diterima taubat seseorang. Waktu yang pertama adalah waktu datangnya ajal, dan ini berlaku pada setiap orang, masing-masing orang. Adapun yang kedua adalah waktu di mana matahari terbit dari arah tenggelamnya, dan ini berlaku pada semua manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat. Sekarang pembahasan yang lainnya, apakah taubat itu bisa diterima di saat seseorang melakukan perbuatan dosa-dosa yang banyak, dia bertobat dari sebagian dosa tersebut. Gambarannya adalah seseorang melakukan berbagai macam dosa. Dia minum minuman keras, iya. Berjudi juga iya. Memakan harta riba juga iya. Maka dia bertobat dari makan harta riba saja. Sedangkan dia masih berjudi dan masih minum minuman keras. Apakah taubatnya diterima yang seperti ini untuk pemakan ribanya, dan dia tetap mendapatkan dosa dari dua perkara maksiat yang lainnya? Ataukah disebabkan karena dia terus menerus di atas dosa besar tersebut, maka tidak diterima dosa, apa tidak diterima taubatnya? Maka para ulama dalam hal ini menyatakan ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan sah tobatnya, yakni tobat pada dosa yang dia tobati saja, walaupun dia terus menerus pada perbuatan dosa yang lainnya. Sehingga pada apa yang telah dia taubati tersebut, dia diterima taubatnya. Dan pada dosa-dosa yang dia tetap berada padanya, maka dia mendapatkan tanggungan dosa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan seseorang kalau mau bertobat, dia bertobat dari seluruh dosa. Kalau dia hanya bertobat dari salah satu dosa, sedangkan yang lain dia memang tidak ingin bertobat darinya, maka dia tidak diterima taubatnya tersebut. Ini pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga memberikan rincian. Pendapat yang ketiga memberikan rincian. Apabila perbuatan dosa tersebut, dosa yang lain tersebut adalah dosa-dosa yang merupakan jalan terjadinya dosa yang telah dia tobati, maka dia belum teranggap bertaubat. Jadi dalam hal ini pendapat yang benar, wallahu ta'ala alam bisawab, bahwa seseorang dia diterima tobatnya pada apa yang dia bertobat, dan dia tetap menjadi apa, mendapatkan tanggungan daripada amalan-amalan maksiat yang dia tetap kerjakan. Apa yang dia tobati diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang dia masih melakukan maksiat, maka dia tidak, ya, maka dia tetap harus menanggung dosa-dosa maksiat yang dia kerjakan. Dan maksud daripada pendapat yang ketiga tadi adalah jenis amalan-amalan yang dia lakukan menjadi penghantar kepada perbuatan maksiat yang dia tobati. Sama dia melakukan tersebut, maka tobatnya tidak. Contoh misalnya, seseorang pezina, suka berbuat zina. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, saya bertobat dari perbuatan zina, ya Allah. Akan tetapi dia melakukan berbagai macam perkara yang menjerumuskan kepada zina. Maka kata pendapat yang ketiga tadi, belum sah tobatnya, berarti dia belum benar-benar bertobat. Apa contohnya? Ya, dia memang menyatakan ingin bertobat, tidak ingin berzina lagi, tetapi dia matanya dia tidak jaga. Ya. Dia melihat kepada perkara-perkara yang haram, yang akan membangkitkan syahwatnya. Telinganya juga demikian. Dia berjalan ke tempat-tempat maksiat yang akan membawa kepada perkara tersebut. Maka kata para ulama, hal seperti ini berarti belum menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin bertobat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Sekedar mendekati saja tidak boleh. Maka seseorang yang berniat bertobat dengan taubat yang sebenarnya dalam satu kemaksiatan tersebut, ya dia menutup rapat-rapat pintu-pintu untuk menjerumuskannya dia ke dalam perbuatan yang telah dia taubati tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat setelah menjelaskan tentang syarat-syarat taubat. Beliau menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'an. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman. Semoga kalian dengan itu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ayat ini menjadi penutup daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan. Kelengkapan daripada ayat ini kita bacakan. Yakni dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Allah menyatakan, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima ta'malun innallaha khabirum bima yasna'un. Wahai orang-orang yang beriman, tundukkanlah oleh kalian pandangan-pandangan mata kalian, dan jagalah oleh kalian kemaluan-kemaluan kalian, yang demikian itu lebih suci bagi kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Perintah kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Lil mukminin berarti laki-laki. Karena nanti ada wa qul lil mukminat. Yahuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mata-mata mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Setelah Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan, perintah secara khusus, kemudian Allah menyebutkan perintah secara umum, yakni menjaga kemaluan. Karena di antara perkara yang akan membawa kepada terjadinya perzinaan itu adalah dari pandangan. Setiap perkara musibah, ya, banyak sekali perkara-perkara musibah yang terjadi pada seseorang hamba disebabkan karena awalnya adalah pandangan mata. Seseorang ya melepas bebaskan pandangan matanya, yang kemudian dengan itu dia tidak mampu, hatinya tidak mampu untuk mengontrol jiwanya, gejolak dalam jiwanya apa yang dilihat oleh pandangan matanya, karena pandangan mata tersebut akan terus masuk ke dalam hatinya, dan itu merupakan fitnah apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa pandangan mata itu merupakan sihamu iblis al masmud, anak panah iblis yang beracun. Hati-hati. Pandangan mata-mata kita ini adalah anak-anak panah iblis yang beracun. Dan telah banyak orang-orang yang terkena anak-anak panah iblis tersebut. Mati bukan orangnya tetapi hatinya. Ya, jiwanya yang mati. Atau minimalnya menjadi jiwa yang sakit. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita menundukkan pandangan mata-mata kita. Yang demikian itu Allah nyatakan azka lahum, lebih suci bagi mereka. Dan Allah tahu dengan apa yang kalian kerjakan, kata Allah. Ya. Allah tahu tentang khainatul a'yun. Allah tahu khianatnya mata. Apa khianatnya mata itu? Seseorang seolah-olah memandang ke depan padahal dia melirik ke samping. Allah tahu. Ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati-hati kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Tidak ada yang tersamarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seseorang apalagi pakai kacamata yang hitam itu, kelihatannya menghadap ke depan padahal dia melirik ke samping. Orang lain enggak ada yang melihatnya, tetapi Allah Azza wa Jalla tidak bisa dia tipu. Allah mengetahuinya. Wa qul lil mu'minat, Allah juga menyatakan, katakan kepada para mukminat, wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihin, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mata mereka, wa yahfazna furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Jadi di sini perintah Allah kepada lil mukminin dan lil mukminat sama. Ya, perintahnya itu sama. Jadi yang menundukkan pandangan tidak hanya kaum wanita tetapi juga kaum pria. Tidak hanya kaum pria tetapi juga kaum wanita. Dan diakhiri dengan kalimat wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, semoga dengan itu kalian mendapatkan keberuntungan. Maka di dalam ayat ini terdapat dalil akan wajibnya bertobat. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallah. Dan bahwasannya di dalam ayat ini orang yang melepas bebaskan pandangan matanya dan tidak menjaga kemaluannya itu merupakan sebab daripada sebab-sebab kebinasaan, sebab-sebab yang akan membawa kepada kecelakaan, kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan satu ujian yang lebih berat bagi seorang lelaki dari kaum lelaki dibandingkan kaum wanita. Sehingga dari sisi ini kaum wanita merupakan ujian terberat bagi kaum lelaki, sebagaimana sebaliknya kaum lelaki merupakan ujian terberat bagi kaum wanita. Dan Rasulullah juga menyatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwal fitnati bani Israil kanat fin nisa. Maka hati-hatilah kalian terhadap ujian-ujian dunia, dan hati-hatilah kalian terhadap ujian wanita, karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah disebabkan karena kaum wanita. Yani ujian disebabkan karena masalah-masalah biologis, syahwat. Sehingga dalam perkara ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengetahui ya akan perkara tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang syar'i untuk kemudian seseorang melangsungkan akad-akad pernikahan. Bagi yang sudah ya usia-usia untuk memang siap menikah, maka segera menikah. Rasulullah SAW menyatakan, ya ma'asyarus syabab, mangkana minkum mangkana minkum yastati' al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, jika kalian mampu untuk menikah, maka sudah kalian menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil fars. Karena yang demikian itu lebih bisa menundukkan pandangan dan akan lebih bisa menjaga kemaluan. Yang repot, orang sudah menikah tapi tidak bisa menundukkan pandangan. Ini repot ini sih. Berarti harus betul-betul diperbaiki hatinya. Dengan apa? Dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu akan ternasihati. Kita semua kaum muslimin, kita semua butuh kepada ilmu. Kebutuhan kita terhadap ilmu agama seperti ini melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum kita. Al-Imam Ahmad menyatakan, hajatun nas ilal ilm ahwat min hajatihim ilat ta'am wa sahur. Kebutuhan manusia terhadap ilmu ini lebih dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Kenapa? Karena manusia makan dan minum dalam sehari cukup 2 kali, 3 kali tidak mati dia. Badannya itu tidak mati. Tetapi seseorang kebutuhan dia terhadap jiwanya, terhadap ilmu ini ala adadil anfas. Selama kita masih hidup, sesuai dengan hitungan nafas kita, kita senantiasa butuh kepada ilmu. Setiap gerak gerik kita, kalau kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menuntut untuk kita jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Itu kalau kita niatkan untuk Allah. Tapi kalau kita niatkan untuk diri-diri kita, maka silakan semaunya. Sedangkan yang seperti ini sesuatu yang tercela. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru yatamatta'un wa yaqulun kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum." Orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang dalam kehidupan dunia, makan berfoya-foya seperti binatang. Sedangkan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam yang tidak mau diatur oleh syariat. Na'udzubillah. Nah, kembali kepada kita muslimi, betapa sangat jauhnya kita daripada ilmu. Sangat sedikit sekali waktu kita yang kita berikan untuk ilmu ini. Hati-hati kita tentunya karena jauhnya dari ilmu agama menjadi hati-hati yang gersang, hati-hati yang sakit. Maka segera obati. Kita di saat tampilan secara zahir ini badan kita yang sakit, kita segera berobat ke sana kemari, ya. Apalagi telah dinyatakan oleh dokter ini mengalami mengidap penyakit yang kronis, ya, penyakit yang akut, butuh segera ditangani. Itu kita apapun kita korbankan. Sedangkan di saat hati kita dalam keadaan sudah kelepek-kelepek ini sudah mau, ya, berbagai macam penyakit-penyakit ya, menyandera hati kita, kita tidak ada perasaan untuk merasa peduli. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Aktafi ila guna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.